Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Di kesempatan kali ini kita masih menjelaskan syarah dari atau tafsir dari surah Al-Falaq. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan dari tafsir ayat wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejelekan malam apabila sudah masuk gelapnya. Hal ini sudah kita jelaskan mengapa malam atau kegelapan kita atau kita diperintahkan untuk berlindung darinya. Hal ini dikarenakan di saat awal malam, waktu malam, ketika masuk malam yaitu maghrib, Allah Subhanahu wa taala melepaskan seluruh makhluk-makhluknya. Di antara makhluk-makhluk tersebut ada makhluk-makhluk yang memiliki keburukan atau kejelekan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menahan anak-anaknya di saat tersebut. Karena di saat tersebut, selain banyak makhluk yang keluar di malam tersebut atau di saat malam masuk, di saat itu pula juga keluar para atau syaitan-syaitan, baik dari jin atau dari manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Beliau berkata, "Wa li hadza kana sultanus sihr innama huwa bil-lail dunan nahar." Karena ini kekuatan atau kekuasaan sihir itu terjadi di malam hari bukan di siang hari. Ini kegoliban kebanyakannya. Dan ini adalah benar adanya. Bahwasanya kekuatan sihir itu ketika di malam hari. Fasihru al-layli indahum huwa sihr al-qawi at-ta'thir. Sihir yang ini dilakukan di malam hari, atau sihir di malam hari, ini menurut mereka ini lebih apa? Lebih kuat dan lebih memberikan apa? Memberikan dampak kepada orang yang disihirnya. Walihada kanatil qulub al-mazlamah hiya mahallu syayatin. Karena ini hati yang gelap itu adalah tempatnya syaitan. Wa buyutuhum, dan rumahnya syaitan. Wa ma'wahum, dan tempatnya tempat berlindung syaitan. Wa syayatinu tajulu fiha wa tahakkam, dan syaitan di dalam hati yang gelap tersebut bergerak dengan bebas dan menentukan setiap perkara yang diinginkannya. Artinya mengendalikan hati yang gelap tersebut. Sehingga orang yang memiliki hati tersebut, pribadinya atau perilakunya, ucapannya itu dikendalikan oleh syaitan. Kama yatahakkamu sakinul bait fihi, sebagaimana mengatur penghuni rumah, ya, di dalam rumahnya, mengatur dengan semaunya, sekehendaknya, meletakkan bangku di sebelah sini, meletakkan meja sebelah sana, dan seterusnya. Begitu juga syaitan yang dia berada di dalam hati yang gelap. Artinya di sini syaitan akan betah. Wa kullama kana al-qalbu azzam kana lis-syaitani atwa wa huwa fihi athbat wa amkan. Dan setiap hati ini lebih gelap, maka syaitan di dalamnya ini lebih tenang, lebih kokoh, dan lebih banyak melakukan apa? Mengatur, ya. Leluasa. Wa min huna ta'lamu sirra fil isti'adah bi rabbil falaq fi hadzal mawdu. Dan dari sini engkau akan mengetahui rahasia permohonan perlindungan kepada Rabbul Falaq, Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Al-Falaq, yaitu subuh, di dalam permasalahan ini. Fa innal falaq was-subh was-subhu alladhi huwa mabda'uz zuhur nur, mabda'u zuhurin nur. Karena al-falaq itu adalah subuh yang merupakan permulaan munculnya cahaya. Wa huwa alladhi yatrubu jaysal zulam. Dan al-falaq ini, yaitu cahaya subuh ini, yang mengusir tentara-tentara kegelapan. Wa askaral mufsidin fil laili. Dan para tentara pengrusak yang merusak alam, merusak manusia, rusak dan seterusnya, yang lainnya. Fil lail, di waktu malam. Fa amara Allahu ibadahu ay yasta'idu bi rabbil falaq, bi rabbin nur. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk meminta perlindungan kepada Rabb-Nya An-Nur, yaitu cahaya. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Alladhi yaqharu adh-dhulma wa yaziluhu. Yang Allah Subhanahu wa taala yang mampu memaksa, mengeluarkan atau mengusir kegelapan, wa yaziluhu, dan menghilangkannya. Wa yaqharu askaraha wa jaysaha, dan memaksa dan mengusir tentara-tentara dan pasukan-pasukan kegelapan. Itulah makna min syarri ghasiqin idza waqab. Hal ini sebagaimana disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ila nur. Allah adalah walinya, pelindungnya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, yang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka, minal zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliyahumut taghut, dan orang-orang kafir itu adalah pelindung-pelindung taghut atau wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka adalah taghut, yukhrijunahum, yang mereka mengeluarkan para pengikutnya, minan nuri ila dhulumat, dari cahaya menuju kegelapan. Sehingga kegelapan ini adalah identik dengan kejelekan, keburukan, dan kejahatan. Termasuk dalam hal ini adalah di waktu malam. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik malam, malam tersebut, dan pemilik waktu subuh, pemilik cahaya. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan an-naffatsat, kalau diterjemahkan secara ringkas adalah tukang sihir yang meniupkan fil 'uqad, di buhul, ikatan. Ini akan kita terangkan insyaallah. Kalimat an-nafasat ini jamak atau jamak plural dari kalimat nafasah, yang artinya adalah perempuan-perempuan tukang sihir yang mereka membuat buhul, yaitu membuat ikatan-ikatan, kemudian meniupkannya. Dia meniup buhul tersebut dengan membaca mantra-mantra tertentu yang mengandung kesyirikan. Adapun kalimat nafasah, asal dari nafasah, asal dari kata nafasah itu nafasah, yaitu an-nafhu ma'riq, meniup disertai ludah sedikit. Kalimat, kemudian kalimat al-uqad, yaitu aqdul khuyut, yaitu ikatan-ikatan benang, allati ya'qidnaha, wayanfasna fiha, yaitu ikatan-ikatan benang yang oleh tukang sihir tersebut diikat kemudian ditiup. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqada 'uqdatan tsumma nafatha fiha faqad sahar, wa man sahara faqad asyraq, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang membuat buhul, ikatan-ikatan, kemudian dia meniupnya, meniup dengan ada ludahnya, sungguh dia telah melakukan sihir. Yang dimaksud di sini adalah perbuatan tukang sihir yang seperti itu, dengan menggunakan jampe-jampe. Barang siapa yang telah melakukan sihir, faqad asyrak, dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang bergantung pada sesuatu, maka Allah akan biarkan dia kepada sesuatu tersebut. Yang tentunya perkara tersebut yang dia bergantung padanya adalah lemah, tidak bisa memberikan apa-apa. Sehingga kita simpulkan bahwasanya nafasat yang disebutkan di dalam ayat as-sawahir allati yurqina wa infasna fil uqad, yaitu tukang sihir atau perempuan-perempuan tukang sihir yang mereka membaca mantra-mantra kemudian meniupkan di buhul, ikatan-ikatan. Ini adalah makna yang pertama yang dimaksud dengan nafasat, yaitu tukang perempuan, tukang sihir. Tetapi, atau sebelumnya, mengapa disebutkan perempuan-perempuan tukang sihir? Karena kebanyakan di saat itu tukang sihir itu adalah perempuan. Karena mereka memiliki akal yang lemah dan agama yang lemah. Sehingga banyak di antara atau banyak di saat itu para tukang sihir itu perempuan. Karena mereka memiliki akal yang lemah dan agama yang lemah. Tetapi pendapat yang benar bahwasanya yang dimaksud nafasat itu tidaklah terbatas dengan perempuan-perempuan tukang sihir. Karena pada kenyataannya, di antara laki-laki pun banyak, tidak sedikit yang mereka menjadi tukang sihir. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini tentang makna an-nafasat, karena sebagian mengatakan nafasat itu adalah maksudnya adalah perempuan-perempuan tukang sihir. Ada yang mengatakan bahwasanya itu lebih luas, bukan hanya sekedar perempuan tukang sihir. Maka beliau menjelaskan, an-nafasat huna, nafasat di sini maknanya, hunnal arwah wal anfus an-nafasat, yaitu ruh-ruh dan jiwa-jiwa yang meniup, memberikan tiupan. Li'anna ta'thir as-sihr innama huwa min jihati al-anfus al-khabithah wal arwah as-syarirah. Karena dampak dari sihir itu akan benar-benar terjadi kuat apabila datang dari jiwa yang kotor dan ruh-ruh yang jelek. Wa sultanuhu innama yadhharu minha, dan kekuatan, kekuasaannya ini bisa nampak itu karena apa? Karena jiwa yang jelek atau ruh-ruh yang buruk. Jadi kalimat nafasat ini ternyata kembali maksudnya adalah kepada jiwa dan ruh-ruh yang jahat. Karena sebagaimana kita kenal dengan ilmu hitam, ya, ilmu-ilmu yang seperti itu semakin kuat ketika orang tersebut semakin besar kepercayaannya, kekufurannya, ya, kesyirikannya. Jadi semakin dia kufur, semakin dia syirik, semakin dia durhaka kepada Allah, semakin besar penghambaannya kepada syaitan, maka semakin kuat dia. Dan tentunya ini adalah makna dari al-arwah al-khabithah, al-anfus khabithah, yaitu jiwa yang kotor dan ruh-ruh yang jahat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan apa yang dikatakan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa sihru min sifatil yahud. Dan sihir ini merupakan sifatnya orang-orang Yahudi. Fahum asharun nas. Dan mereka itu adalah orang-orang yang paling gemar melakukan sihir. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, menyinggung tentang mereka, wattaba'u ma tatlu syayadin ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang diwahyukan oleh syaitan. Maksudnya yang dibisikkan oleh syaitan. Ala mulki Sulaiman. Pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Dan tidaklah kufur Nabi Sulaiman. Tidak kafir Nabi Sulaiman itu. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitan-syaitan tersebut mereka telah kufur, telah kafir. Yu'allimunan nasa sihra. Kenapa kafir? Karena mereka mengajarkan manusia sihir. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan orang yang hasad, orang yang dengki, idza hasada, apabila dia mendengki. Disebutkan oleh ulama tafsir dari kalimat atau dari ayat sebelumnya, yaitu min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan, ta'mimun fi kulli ba yusta'adu minhu, merupakan perlindungan atau permohonan, ya, perlindungan dari kejelekan apa yang diciptakan secara umum. Fama makna isti'adatu ba'dahu, maka apa maknanya permintaan perlindungan setelahnya, minal ghasik wan nafasat wal hasid. Al ghasik, minta perlindungan dari kejelekan malam, minta perlindungan dari tukang sihir, meminta perlindungan dari orang yang hasad. Padahal sebelumnya sudah disebutkan, berlindung dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Al-ghasik malam, Allah ciptakan. Tukang sihir juga Allah ciptakan. Yang dengki juga Allah yang menciptakan. Kok kenapa disebut kembali padahal sebelumnya sudah disebutkan min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan. Ini sudah masuk. Kok kenapa disebut lagi? Disebutkan khassa syarraha ula'i min kulli syarrin. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan kejelekan yang disebutkan di dalam ayat. Kejelekan malam, kejelekan tukang sihir, dan kejelekan yang hasad, yang dengki, ya, dikhususkan semua itu dari kejelekan-kejelekan yang lainnya yang Allah ciptakan. Kenapa? Li khafa'i amrihi. Karena perkaranya itu samar. Perkaranya samar. Tidak diketahui. Wa annahu yulhiqul insan min haitsu la ya'lam. Bahwasanya perkara itu bisa menimpa kepada seseorang dengan cara atau dengan dalam keadaan seorang itu tidak mengetahuinya. Seperti sihir. Ya. Tidak diketahui tiba-tiba orang ini sakit atau lumpuh atau muntah-muntah atau perutnya kembung dan semisalnya. Tidak diketahui apa sebabnya. Samar. Begitu juga orang yang hasad. Tidak diketahui sebabnya. Apalagi yang hasad yang memiliki ain. Yang bisa merusak harta benda orang lain. Bahkan bisa merusak badan seseorang. Bisa lumpuh, bisa sakit. Begitu juga malam. Ketika terjadi sesuatu di malam hari yang dia tidak mengetahui dari mana muncul bahaya tersebut. Karena tidak terlihat. Kemudian, walhasid huwa alladhi yakrahul khair lil ghair. Orang yang dengki itu adalah orang yang membenci kebaikan berada pada orang lain. Warubbama sa'a biman idzalik anhum bima yastati'u minal asbab bi fi'lihi biyadih. Dan terkadang dia berusaha untuk mencegah kebaikan tersebut dari mereka, yaitu dari mereka yang mendapatkan kebaikan. Semampu dia dari berbagai sebab, di berbagai usaha-usaha dengan perbuatannya atau dengan tangannya. Aw biqaulihi bilisani atau dengan lisannya, dengan ucapannya. Menghasut. Dan yang semisalnya. Aw bitamanni zawalin ni'ma anhum atau berangan-angan hilangnya nikmat dari mereka. Dia tidak mampu dengan perbuatannya, dengan tangannya tidak mampu, dengan ucapannya juga dia takut. Tetapi dengan hatinya, berangan-angan supaya nikmat yang ada pada saudaranya ini hilang. Dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan nikmat tersebut dengan upaya-upaya yang bisa dia kerjakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang al-hasad al-madzmum martabataini, bahwasanya hasad yang tercela itu ada dua tingkatan. Ada dua tingkatan. Insyaallah nanti kita akan jelaskan juga tentang hasad yang di situ tidak tercela atau sering disebut oleh para ulama bukan hasad tetapi al-ghibtah. Insyaallah nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.